Nah, nggak ada masalah. Antum pasang tuh foto pohon, foto gunung, foto batu. Yang penting nggak bernyawa. Jadi kalau bicara foto, orang itu suka dengan keindahan. Alhamdulillah makhluk-makhluk Allah banyak yang indah. Yang dilarang itu adalah yang bernyawa. Yang malaikat itu tidak masuk di dalam rumah. Di situ ada gambar yang bernyawa. Wong riyen kula gek cilik cek usum wong ditangkep polisi gara-gara gelem masuk gambar Soeharto. Pak Harto tersinggung jago geting, padahal ora geting dekne, pokoke dekne ngaku hadis malaikat ora mlebu, oh masih ana gambare. Lah sesuk tak kok kula, kula wis ana gambar kok tetep rezeki kula jembar. Anak mau gambar wedhus sing punya. Lah dadi ini ora-ora tetep gambar wedhus kok. Ya iku bukune anak mau bongi kabeh. Mau anak tenane yo gambar gajah, gambar apa? Gus apa tenan-tenan. Lah iya kowe gedeng gambar kok nemen-nemen, gambar presiden kok gedengi. Mana amiku ning buku-bukune mesti ana gambar. Gambar wedhus kok gambar apa? Mulane rezeki mangel obong isik kok. Wong kula nate sowan kiai sange fanatike nggih. Seorang kiai itu dihadiahi ukiran dari para karena punya murid juga. Di ukiran manuk ini lho, manuk nopo, manuk kuntul lho nopo sebelumnya doa nih wah ini gak gelem-gelem tenang sesuai kaya ini dah takal mengukirannya larang, orang gelem ya emang dasar apa di dilemas akhirnya dia kali, pas dulu kok natas diketok anak ini es mati lho ini kalau rajari ngomong jadi aku kesana gambarnya tapi ini gulunya mengkulau tata jadi pun pas pedot, nak pedot itu nopo mati mereka nak ancaman kau nengke inyo, aja ni betul sah diketok betul apa pun, harus betul ni. Oh pas gambar ni kerak mati, banyak juga mati. Orang sah diketok, gambar separuh leh, separuh tipis sah kertas juga, ada orang sepeda motor kepenyet berdua mati tu betul. Nak bayang no mati, orang sah diketok posisi penyet gini nobok mati am. Cara kula nggih nek cara kula pribadi sing mesti haram wis gambar pornografi wis gampang. Sing rukin paham harame ngene. Iku langsung masuk. Ya kan ya. Nek liyane kan gak jelas lho. Ya kan ya. Nek pornografi mesti ya. Iku. Cara kula sing mesti gampang di logika yo gambar napa? Pornografi. Nah kalau gambar itu memang perdebatan ulama. Sama tak ceritain ini kisah nyata. Sayyid Muhammad itu termasuk modern, sehingga beliau itu mau difoto dan fotonya juga setiap rumahnya santri banyak punya foto Sayyid Sinten Muhammad. Itu guru-guru beliau yang di Yaman itu tidak mau foto. Beliau itu tidak mau foto karena gurunya ini orang alim punya murid banyak. Itu punya paspor itu yang tidak ada foto. Jadi itu yang Mekah Sayyid Muhammad gawo. Wong nak ning paspor udah ada foto, ora usah foto ditulisi. Jadi kamu ini ada mumtaz khosiyah. Jadi ini spesial khusus. Pas pertama apa? Iku rekomendasinya ke presiden. Malah ngel-ngel wong akeh. Jadi soalnya Mekah nggak mau paspor pertama apa? Foto. Saking fanatiknya. Nah Sayyid Muhammad longgar ya. Banyak dia yang longgar. Tapi foto ini Sayyid Muhammad. Makanya yang mudah, yang gampang diharamkan kan foto pornografi. Itu yang gampang apa? Kalau foto-foto biasa itu memang ulama khilaf. Khilafnya memang repotnya di situ itu. Loh gitu. Misalnya sama ngaramno foto, rata-rata santri itu punya foto kiainya. Rata-rata ahli thariqah punya foto mursyidnya. Ya memang repot. Ya apa bak akali kaya kiai sing wau. Nah, diketok. Nah, tapi kan foto wis setengah badan toh. Mbah, fotone setengah badan mau mbah. Kan pun mati, nah setengah badan kan. Orang itu rep. Semoga kena pakai senganti-kanti ke seru wepetan. Semangat anak wong kan. Ngoten, makanya ini termasuk uzlah. Gitu. Saya tadi membandingkan masalah aurat, masalah rok mini, masalah nutupi wajah fil mukhrimah. Itu gue perbandingan masalah uzlah di zaman A. Apapun kecewa kita pada masjid, pada musola, pada tempat pendidikan pun ngandel kulos. Pokoknya kalimat tauhid tetap ulang. Nanti malah ada karu-karuan pun ngandel kulos. Terus ngempet-ngempet lakel-mangkel lah. Kalau aslinya sebagai ulama kadang yang mangkel. Karena gak ada desain masjid yang nuruti fatwanya ulama. Mesti mewah. Desain masjid sekarang pasti mewah. Padahal ulama karpe ora mewah-mewah. Sementing gue ngaji, gue etika. Gak menarik. Fatwa wonten itu buatan apa? Buatan menarik. Masjid ada lek. Buat barang lek dikunci. Mereka barangnya mewah-mewah. Lalu masjid dibangun gue etika. Malah barang mewah apa? Dikunci. Lah tapi pengurus Tamir karo agama ngene iku keputusan ngene disepakati. Lah kiai ya usul go itikaf dikunci ora menarik. Ngrota-rota ki semarat ra urun omong wis marat. Gak mati. Kena wong ra urun ora mati. Coba kiai ora ngempet piye wong keadaan masjid pun ngoten. Nah, tapi misalnya kayak mutung, terus mau jumatan yang masjid, tapi milih yang lapangan, malah lu dia kok jumatan yang apa mutung kayak saya mau, ora jumatan, malah aneh meneh keramat pas-pasan aja rajum masa kulo misalnya ra jumatan lah, sungkan masa sampean tertutup, wah tetep tutup dia ingin kulo, ya ada sih ra jumatan, teng songan kilo yang kira kulo ngerti aku mbah jinan wong alim ratu jumatan, no nak cuman lucu mikir memang gede itu adu pitik. Pegawai ada tu pite, agar tuang protes. Bah, jadi tu pite karam, jadi ada tu pite. Jadi siapa kalau tu pite? Ngolahraga no pite. Wah, kena gaya antik-antik kau repot tu. Payah nenek. Saya mulai rian pangeran jadi dua, gaya-gaya juga tadi pun dua. Zaman rian ono lama top-top ya ono Abu Nawas. Penggawaan itu neng terminal, cara mereka teng terminal, teng gudang-gudang, kuai kuluyuran. Ya tapi akhirnya jadi wali. Nyatanya tetap jadi apa? Abu Nawas legenda. Dia tu penyair. Uripe ku yo ngamen. Cara tani kena apa? Ngamen. Nono sama tak ceritani. Abu Nawas konangane wali gara-gara. Dia tu pengamen. Gak lucunya muasa airnya dia tu muji khomer. Muji apa? Khomer. Khomer ni wara. Isek betul. Junun ni sudah gila. Orang ngira dia itu orang abangan karena sairnya muji napa? Adiknya konangan wali gara-gara ngeten. Zaman itu khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi seangkatannya Imam Malik. Seangkatannya sinten? Imam Malik. Harun Ar-Rasyid niku ya jenenge manusa raja. Ngarep wae raja ora ngarep babonane sitok. Mesti bojo ku akeh. Wis walhasil Imam Malik niku Harun Ar-Rasyid itu mlaku-mlaku. Roh sebagian karyawane pokoke wayu dene ora iso turu. Kos kuadung roh pas adus mbiyen di 100 dhisik mari nang ngisor umur sira sing nggo cedhek 100 ning kolam wis malah karuan. Lah Harun Ar-Rasyid itu wong saleh, nak ngajak zina iku wedi dosa. Tapi nak ora dilaksanakno iku ora iso turu. Makane dene ku nak kemane nak ora dilakoni ora lega, dilalu wedi napa? Dosa. Terus bengah pikir iso turu, ketap ketep. Akhire dene ngongkon, dene cerita-catatan. Eh dong golekno penyair-penyair mitu gerbang. Ben aku lagi lali cawe itu gue ngarap gue maniak syair. Jadi ada kata-kata mutiara itu terus wali terus seneng. Dudang, dudang syairnya sanggernya Erno slonang slonong. Orang ini raka cili sampai bunti pula balik. Terakhir gue benar. Ya benar cerita lah sih. Pokoknya nak wonten rambut terurai, nganti sak menten men. Gue dari situ gue bisa ketil. Semuanya cerita. Akhirnya cerita. Lu, gue nginceng aku. Lho bosen kalau mau tahu itu gerbang jangan bertopi abang gerbang itu tutupan. Mulai aku mikir Harun Ar-Rasyid saya kira orang biasa mikir ya mulai aku terkenal sinten Harun Ar-Rasyid itu sinten Abu Nawas itu apa? Wali ternyata semua kata somer yang di syairnya dia itu makna nomor villa majnun apa? Villa makanya dia sempat ada syair Rokos wija juwa rokotul khomru wa tasabaha fatasa kalal amru faka'an nama amrun wala kodaku waka'an nama kodakun wala khomru. Beda tipis antara gila dan wali itu sedikit sekali. Seakan-akan wali yang gila atau gila yang wali. Karena hidupnya sebenarnya terkenal. Koyok gelas putih sekali yang diisi oleh air yang putih sekali. Itu faka'an nama kodakun wala khomru. Seakan-akan ini gelas yang tanpa air. Atau air yang tanpa nopo gelas. Wah, terkenal wali terus menangan deh setelah akhirnya akhir hayat dikenang sebagai wali. Lah Gus Dur itu pengagum berat sinten Abu Nawas. Ini dia tahu diarani Majnun ya tahu diarani wali. Mungkin dia kiblatnya sinten Abu Nawas. Lho kula lu duwe tag Arabe karangane Abu Nawas masih tag Arab. Sampean kan duwe sing versi kumi itu. Bola-balik arah ulahis duwene gome. Terus cerita seri ini KR boleh ngobrol. Ya tapi dia apa? Maksudnya dia. Pokoknya dalilnya lumayan kan. Emang tahu raja kira iso turu. Lu kabeh tukang cerita kan iso nurakno raja. Akhirnya cerita wasik, raja malah ra turu. Angger cerita asik malah raja ra iso napa? Enggak Abu Nawas diundang. Niku raja. Wonten semut niku petualangan. Lah dene roh kuping lu penasaran. Mebu ya. Kok kepengin menjelajahi dunia ku kuping. Bareng tok jero niku ra mboten enak lek raja. Abune ra enak kuping. Metu malih. Bareng tu malih, penasaran dorong sukses penelitiane kok metu mlebu malih. Bareng tok jero mabu malih, metu malih. Tipula dibaleni nganti ping 19 sampe. Terus rajane wis turu-turu enak tinggal turu. Padahal lombane sing menang sing iso nurukno sapa? Menang deh. Mergo liyane iki crita urut. Lah rodone kan kok ngono bareng sak jam rencem. Lho jebule aku ora turu kliru kowe. Kada Abu Dawas yo. Penasaran mlebet malih, mambu metu malih. Mondrane yo. Bon kula terangno nggih masalah niki surat niki surat ayat niki ayat makkiyah. Terus surat niki surat madaniyah tapi tentang niki ini ngenang makkiyah. Teng mriki diterangaken oleh nafsir Imam Suyuti samiron tahjurun nggih mustakbiri nabi samiron napa tahjurun. Dados mulai zaman Nabi Adam ngantos Kanjeng Nabi wonten niku mumpun enten Ka'bah terus Ka'bah nu di rumat Nabi Ibrahim. Sarate antohiro bihiti alito ifi nawal akifi nawar rukais sujud. Wae Ka'bah nu diperuntukkan tiang-tiang sing sholat, sing rukuk, sing sujud. Kemudian setelah Nabi Ibrahim beberapa generasi terus terjadi penyimpangan-penyimpangan nggih. Terus Ka'bah dadi kebanggaane tiang-tiang salah. Nggih niku Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan zaman tese kafir. Niku bangga nak mereka itu orang yang benar, buktine dipasrai ngrumat napa Ka'bah niki eling-eling. Dadi Ka'bah iku barang suci. Dinggo agula-gulane wong kafir. Tiga sombong-sombongan terus menentang keberhadirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh gawe ukuran umpama Muhammad iku wong bener, iku dadi pengurus Ka'bah. Berhubung Muhammad ra pengurus Ka'bah berarti wong nopo salah. Iku disebut mustakbiri nabi samiron dahjurun. Terus ini pentingnya ngaji gitu. Terus ada era di mana Ka'bah niku monggo sombong-sombongan tok. Nggih nganti sak niki niku wonten tiyang sing meyakini Wahabi iku luwih bener timbang NU. Jare alasane wong sing rumat Ka'bah. Akhire ana wong kaji mulai nganggo madhab saenake mergo roh wong Mekah iku ora ngoyo. Nang Mekah iku biasa salat ra kunut terus do omah. Ora kunut. Ah, sesuk ning salat tuh nang Mekah biasa salat ngangkat kursi ngalor ngidul diangkat. Ajen kowe wong Arabi bento, wong Arab napa? Pintu. Ini ulah sering ditakok iku. Kula niku ora ampun sinau madzhab kathah, mboten madzhabul arba'ah tok nggih madzhab kathah. Harus sering ditakleti. Kula kan nate umroh 2009 terus haji 2013. Nah, niki London iki kula niki rada ngeluh tapi maksa ngaji lah, nak ngeluh ora ngaji malah ora ngamal. Dadi tetep ngaji. Kulo niku sering ngertos ya, pancen tiang Arab iki sing bodho iki langkung ada iki sami kalen teng Indonesia iki sami sebetulnya iki sami. Mergo kula nak gojlok ngoten misale diomongi wong Arab di Indonesia pun ya luwe akeh wong napa bodho. Ah niku nak misale soft ngarep iku kosong. Niku iki mang mlaku kursine digowo. Kulo niku perasaan nak kiai Indonesia njen saya sedanten dalam hal salat. Angger gak ngelu banget tak mboten lungo. Nak wong Arab mboten. Ya suwe hati salat terus gowo kursi. Wong gedut-gedut. Lah kula ngerti nak sehat ku nak soft ngarep iku kosong kursine diangkat. Badane ku lho. Jare tak maklumi nak menawa lara jebule kursine napa? Diangkat ya tenang ae terus digolugo meneh. Lungguhe lungo koyo wong marung ngene lho lungo kursi mboten nak Indonesia lungo sopan. Lungo iftiras to nggih. Nak wong Arab mboten lungo napa? Kursi. Ngangkok enggak? Ya biasa digomlo ka mlaku kok di parah tenan. Ha niku sing kula nate ditangleti tiyang niku. Nak wonten tiyang nelpon ya diangkat. Diangkat terus ni.

wa khaifu mina. Dadi walana lan iku tetep kedhi kita al-ma'la utaika ma'la. Wa khaifu mina lan khaifu mina. Mergo mina niku gadah sejarah besar selain dinggo sebagian ibadah haji, mina niku nate ditempati Nabi lama ketika diimbargo gak boleh di Ka'bah. Ka'bah di gua-gulagu lan wong kafir. Malane Allah dawuh mustakbiri Nabi. Justru dengan adanya Ka'bah mereka napa sombong. Paham ini kan jelas ya mustakbiri Nabi ebil baitil haram. Lawo ngeten iki slongko. Ulama nerangno ngeten iki slongko. Kula lagi ngerasa minoritas. Saya yakin yang ngaji di sini pun ndak siap dengar ini. Tapi kok berarti rasa ngrungokno artine Quran. Malah iku sekali dosa ora gampun niku. Sak dure no. Lah ora siap ngrungokno penjelasane napa? Quran. Tapi orang tak bahasa no sakduri dambun, yo yo jalun, dengan renteng tu macam jalun kan bodoh, faham ya? Ini penting kula aturaken. Dados Mina niku bersejarah sekali karena zaman Nabi diusir, niku uripe teng Mina sampai nyuwun sewu dahar godong-godongan. Akhirnya Nabi donga supados prasasti niku hilang, iklan pengumuman niku hilang. Setelah 4 tahun, nopo 3 tahun, nopo delalah dipangan rayap. Lah wong Arab iku riyen ora di dokumen, ora di file, pokoke anggere iku pengumuman ilang ya hukume ilang. Lucu to bareng dipangan rayap ya ilang. Ya wis aturan iki nek saiki ora ana pengumuman kok ngenteni ilang. Riyen ngoten niku. Tapi apapun itu sampean kudu ngerti nak kowe ngukur kebenaran iki ulama Mekah mbek ra Mekah iku keliru padha karo zaman Nabi anggar sing parang Ka'bah bener, sing ado Ka'bah. Salah ora iso ngono. Wong ulama Arab sing ngakoni alime tiyang Indonesia nggih kuat. Tiang non Arab nggih kata, asahul kutub badal Quran ibu Bukhari, tiang Bukhari wong Uzbek, wong Uni Soviet ten bangsa. Jute kitab sahih terbesar di dunia kok ora karangane wong Mekah wong Madinah, tapi karangane wong Uzbekistan. Imam Bukhari niku teng Uzbek, teng putih Uzbek, teng Bukhara. Ku nunjukno nak ora iso ge ukuran bener kok. Lalu kalau alhamdulillah saat ini pun satu-satu. Jute wong Mekah kok ora kunut. Berarti kunut itu salah. Aku berkaji ra wong kunut. Tapi Mekah nak traweh. 20. Berarti kan pun satu-satu. Tetapi terus ini wau takok. Tapi Mekah ngalim-ngalim kuwi anggere njoban diundang saya jebule tukang satpam ku apa. Mulane ana cerita wong Madura kaji mbek ulama. Wong Madura nak mbek kiai hormat. Oh anggere njoban dicucuk. Wong satpam dicucup, wong tukang ngeteroli dicucup, kabeh dijadine mbek iki nek mbok cucupi ya kesel. Jawabane ora ulama, iku pakaian Arab blok goblok. Pertama medun ke pesawat anggere wong napa? Dicucup. Bareng nyucup terus kok kesel ya. Seh, Pak Yai, kok banyak yang ulama di sini cucupan kabeh. Coba boleh supir taksi enggak coba? Coba. Paham gitu terus niku masalah-masalah sing dadi niki jelas nggih gitu. Sampean waca malih nak pas teng dalem kangen-angen barang suci kadang dadi kesombongan mustakbiri Nabi ay bil baitil haram dadi wong bangga mbek Ka'bah justru dadekno napa sombong ngene mboten angsal mulane teng tiba sing dikenang Mina walanal ma'la wa khaifu Mina mergo Aqabah sing ning Baitul Aqabah maknane Aqabah tu napa Mina. Nane Mina itu bersejarah sekali. Nane nak kconco-kconco nak sing haji nak teng Mina telung dino batang dino dungo sing tenanan. Bergi sejarah Nabi ni, kata sangat teng budi Mina. Nane Ka'bah yo tenanan. Sebab saya kis dikuasai wong Islam betul dikuasai sinten Abu Jahal. Tapi ojo dah dia no sombong. Ojo kok sebenar mulai. Kulo sering ketemu kaji be kaji. Kulo ngabung Hajar Aswad ora. Wah berarti kira top top aku. Iya berarti yo sombong be nopo Ka'bah. Ini saja ini kan rasa ngoten, yes, biasa mawon. Si ngabung Hajar Aswad, si buatan ini biasa mawon. Yes, kalau gue buatan nanti ngabung Hajar Aswad, ini perkara nih ngoten. Kemari sombong malah. Yes. Ya selain buat dijual sok barang ini. Kalau manjain buatan nih, bareng gelak doso anoten terus. Yes. Diwarai Kanjeng Nabi cari kon cium jauh, jadi sanut ayo. Iku diwarai ini semua Kanjeng Nabi. Bapak gak nyium gak bandak. Aku diwari Nabi cium jauh, si anut sing gampang-gampang wayom. Nah daripada ke makso nyium, ora per nyium Ka'bah makso, mergo gak marem, berarti kak mungkiri ajaran Nabi

ben kita ora terlibat nulung wong do. Asane iki era niku montek. Lah ngoten niku termasuk kebenaran sing ora kudu anut selerane wong akeh. Tapi saat niki montelas, mazhab niku montelas. Mazhab sekarang lebih gampang pokoke njuk tulung ditulung. Lah niku pun alam iki kula piyambak mboten ngertos. Ki polemik-polemik ngoten niku mulai ulama riyen sampai saat niki. Faham gitu. Terus kula suwun madhab-madhab sing macam-macam niku nggih diuji lah, diuji tapi ora usah berlebihan. Ini ulama Mekah ini ndak, malah sak niki luwe elek menan acara media. Ini tokoh nasional, ini lokal, jadi mesti bener napa? Nasional. Wah, jadi sak kiai-kiai alim terus misalnya, tapi menurut tokoh sini TV-TV dulu. Kowe ini semua alim tenan, maca Muin setengah wapal, Bukhari setengah apal, musa tokoh populer ning TV jarin lokal ambek napa? Nasional. Semusi batenan itu malah nak bandingannya lokal sampai nopo nasional. Nah, masih artis yang elek ya wakil orang itu ayu, orang desa Gunung Kidul ya wakil kalau ada rabi artis nasional yang ngoncong uru intune tau apa itu ayu tokoh nopo nasional diling-iling itu terus kalau ini dua guru, gurune guru ini ku nak duka ini termasuk dosa gede ini ku gawe sekat kiai nasional bagi lokal mergo sing mari musibah fatwa di Indonesia termasuk itu. Kiai alim lokal karena enggak populer disebut lokal. Dia sering masuk TV disebut nasional. Padahal kadang ilmune nol apa besar. Nah, tapi ketika polemik terus ukurane iki nasional iki lokal. Kula ge sering ditangkleti ngoten. Tapi nek kula ge boten tersinggung nek kula pribadi. Wong ga hukume manusa kok napa tersinggung. Tapi nak gigi sepuh doh tersinggung tu nan, banyak uang. Kini Islam mulai cilik, ngaji mulai cilik kalah ambek wong-wong ngoten niku. Padahal mereka kalau fatwa kan ngawur sekali, wong buat nanten apa ilmu, buat nanten ilmu ni. Sampean jangan ikut gitu, ya ampun dosa tenan. Ngaji ukuran lokal sesuai rangkok ulama Indonesia, ambek ulama Mekah, tokoh nasional, musa inter, nasional wah kalah meneng. Langgar jawab Indonesia internasional. Masih ulama Singapura bahasa kita ya ulama nopo. Juga ada seminar akal-akalan toh. Langgar nak nopo Malaysia ada jadi seminar internasional. Lah, nah misalnya sebenarnya wakil presiden urip neng RT kene kan rapat RT. Padahal sini tokoh wakil nopo presiden. Nah, tapi nggak ditekani wong Nigeria sing raro popo tekan Indonesia seminar internasional. Lah ulama itu koyok ngono ben sampean dadi misale ana ulama internasional. Lah ora wong Indonesia jenenge internasional. Ojo kok terus malah jadi momok. Berarti kita mesti kalah karena kita lokal menghadapi ulama internasional. Wadal papoh ora apa-apa. Mulane wonten ulama internasional dadi anekdot ngoten. Dikon ngukumi kerupuk darani sifir go kerupuk cilik bareng digoreng meletok waget. Ulama internasional, masya Allah, ada haram, ada sihir. Jadi orang Indonesia, oh goblok, kerupuk jadi rani sihir. Karena ada mangkel. Ayo repot, jadi kadang anekdot itu ya penting. Karena ini kadang ya kebablas, masa kebenaran diukur lokal lebih intern apa? Lokal. Ayo repot, apa itu? Ini serasa dijerok-jerok, apa yang ngotong. Ini waw kulon rang no ngaji, samiron. Tahjur mustakbiri nabi nawa samiron tahjurun. Mohon kalau terusakan ke. Wahwati Allah Taala ku Allah tidak ansa akan gawe sopo Allah. Kalau kau tersi gawe sopo Allah Taala. Lakum ketui sirokape asam a yang pengurungan. Di makna asma a terkelase kelawan makno piro piro pengurungan. Allah ku tidak sehingga gawe keiso kerungu. Wal absoro landat sehingga gawe keiso delo. Wal afidata landat sehingga gawe kue deati. Ail kulo bante kesik weku duwe ati. Wis menungso duwe rasa. Ora kaya kewan maksude. Nek kewan parah kados kucing mangan anake dhewe. Iki biasa. Wong kulo ora nate roh macan niku kehidupan harimau niku tenggene discovery niku lucu. Macan wedok duwe anak cilik, dipangan macan lanang. Bar dipangan niku gang pirang jam ten dirayu mbek sing lanang, mboke macan wedok dikumpuli sing lanang gelem. Mereka anak wis mati, jadi kurang nih agar anak mati, wae kumpul meneng. Padahal sing ngumpul ini ku macan sing mangan. Anak wong agak nganti ngono. Di duit dendam barang sing tenan tanah anak ayo di dendam ikan macam. Mana wong pegatan jadi kan bila anak macam jadi ape lah. Tapi ojo pegatan nak iso biasa. Sing mesti takdir wae sing keben ngono sing.

Tapi ngamuk wong alim ya tetep keramat terus. Kowe ngamuk ya wis. Guyu dak cilik. Ya koyo koyo stres ngono modele ngamuk enak wong ra alim terus koyo mergo rondo. Tapi nang ngamuk wong alim itu duwe napa? Hate. Terus dia menulis faedahnya sholat. Jadi perjuangannya Rasulullah kayak begitu, sampai jihad, sampai perang, supaya sholat itu tegak. Makanya dimulai Nabi Ibrahim ketok nak beliau Nabi betul ngendikane Rabbana liyuqimu sholat, supaya mereka melakukan sholat. Cobalah, karena mereka manusia, kasih uang, kasih makan, karena mereka kalau gak makan gak kuat. Rabbana liyuqimu sholat, saya bela-belain mendoakan penduduk Mekah punya uang itu supaya liyuqimu. Berarti pas sholat maksudah tujuan kita makan adalah ben kelar. Sekarang kan enggak. Ayo sholat sik ben mangane enak. Berarti mangane ku tujuan. Sholate ku lan. Wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lan nek nak buka Ramadan niku cara aku sampe mangan sik, aja sok khusyuk terus ora usah mangan, ben mangan sik ben sholate tenang. Ayo sholat sik ben bukane tenang. Berarti kowe bela-belani mangan sholate mau lantara usum di negeri ini beda. Kalau ada dorang wali-wali, tak delok raine ku dorong wali, mereka itu cek salah. Tapi nanti kualifikasinya diturunkan jadi wali supaya gampang jadi apa. Terus keempat begini masalah sholat. Kalau gada kitab Fathul Bari sarannya Bukhari, itu nabi-nabi saking senengi sholat. Kata Rasulullah, waraaitu Musa tahtal kasibil ahmar wa huwa qa'imun yusalli ala qabri. Saya melihat Musa pertama ketemu dia masih di kuburan di tahtal kasibil ahmar, ada gundukan merah dekat Yerusalem itu sekitar berapa ya, sekitar 6 kilo atau berapa. Karena kalau di teks hadis, saya ulang lagi ya, di teks napa hadis Nabi Musa itu sebenarnya mau mati itu di Tih, mau wafat itu di Tih. Tih itu ya dengan Masjid Haram masih 20 kilo atau berapa, masih jauh. Terus beliau kata Nabi Musa, Nabi itu unik semua. Ya Allah, matikan saya romyatan bihajarin ila ardil muqaddasa. Saya inginnya mati banyak selemparan batu, karena dulu gak ada kiloan, gak ada meteran, ukurannya romyatan bihajarin, sekuat orang melempar batu, ya sedekat itu saya mati. Ya kira-kira berapa? Orang melempar batu itu paling berapa kilo? Kira-kira itu. Gak buanter, wong Arab loh, ojo wong Rom. Wong Arab wis bar mangan, ojo. Hah? Nek watu gedhe, watune cilik ta gedhe. Nek watune gedhe yo. Nek jam matematika jebul. Gak kira su. 100 meter run park ya. Hah? Bro. Nah itu di situ Nabi Musa itu sholat. Kalau nanti teng makomnya Nabi Musa, makom itu tempat beliau sholat dulu. Teng kuburannya, meskipun kuburannya mukhtalaf alaih tentu. Terus di Sarah Fathul Bari itu gini, termasuk yang ditulis Sayyid Muhammad dalam Mafahim Ajuban Tuhan. Rasulullah itu saking senengnya sholat ngedikan gini. Ketika saya belum pernah ketemu para nabi kecuali pas itu kuburan di kuburannya sholat do munfarid munfarid sendiri. Kan gak iso ngentongi jamaah, mau gak mau harus sendiri. Pas Nabi Muhammad mau ke Isra, itu kan beliau di Baitul Maqdis. Semua sholat datang. Karena mereka hobinya sholat, ini mumpung ada imam besar. Imam besar kanjeng Nabi maksudnya, kok nama Bapak. Kok itu aja terlalu jurnalistik. Mumpung ada imam besar, Imamul Muttaqin itu, yang di tarhim-tarhim itu. Di tarhim-tarhim kan diterangkan, yang ada tuh musola-musola yang masih pakai tarhim itu. Watakot dam tali solati. Fasolah wa antalimu seperti terus watakot dam tali solati terus wal antal apa? Imam. Kemudian para nabi datang, kamu maju dan kamu menjadi apa? Imam. Itu nabi sebelum Mi'raj itu kenangannya para nabi ya solat. Jadi semua nabi datang ke Baitul Maqdis itu hanya apa? Untuk solat. Mumpung ada ya imam al-muttaqin, imam al-mujahidin, imam besar, ahli jihad, ahli taqwa. Itu semuanya gitu, semuanya demi sholat. Singkat cerita, ketika Nabi mau kapundut, saking senengnya sholat itu ngetikan, saya apal teknya. Saya ini mau meninggal, kata Nabi. Dan saya melihat para Nabi itu sholat di kuburannya. Terus kata Nabi, wa ana akramu ala Allah. Dan saya terlalu terhormat. Saya ini terlalu terhormat di mata Allah. untuk membiarkan saya 3 hari meninggal, kemudian saya tidak sholat. Jadi pastikan, kalau saya terpaksa ngalami masa-masa keceluk mati mayit, maksudnya keceluk ya tentu tidak mayit hakikatan, karena semua nabi itu ahya, semua nabi itu hidup. Umpama aku keceluk, ngikuti prosedur umumnya wong sing keceluk kapundut, paling banter mau terhenti. Aku ku isin ya pengiran, terlalu terhormat pengiran, kok aku terus di kuburan, kok amen turu mati terus sholat. Jadi Nabi cita-cita terbesar beliau setelah meninggal pun itu mau melakukan wa ana akramu ala rabb. Setelah saya meninggal gini, walam usolli ba'da salasin. Kemudian saya enggak sholat setelah masa 3 hari. Ya masa 3 hari mungkin itu pilihan Nabi karena mau enggak mau harus mengalami proses peralihan alam ya. Tapi tetap cita-citanya itu sholat. Nah saya kira saya isu sholat atau spring susu. Terus keempat, sebaiknya imam sholat itu yang paling alim, paling akrok, paling benar. Itu awal-awalnya. Tapi nanti kan terus kayak seleksi KPU. Misalnya Mustafa, ini jenggotan wis sunah rasul tua wis bener. Tapi engkok tajwidnya kalah mbek Kifuat. Kifuat misalnya tajwidnya bener kalah sepuh mbek Pak Hudi. Nanti kan iso seleksi kan ribet. Sakjane apik aturan itu tapi nang sini ribet. Terus Ruhin menang. Wah, ra iso sing paling parek pangeran jare Nabi wong fakir. Wah, seset parek aku. Wah, yo repot. Dulu itu sholat itu memang diseleksi betul. Karena ya umul kaum akro umul kitabillah, yang paling berhak imam itu yang paling akro, yang paling afqoh, yang paling asan, yang paling agam hijrotan juga kan ada aturannya. Satu yang paling bacaannya benar. Benar kok harus tahu apa maknanya, karena kalau gak tahu maknanya itu kalau wakaf itu fatal. Ya fatal tuh Pak Udi, misalnya ada wong wacanane api, terus wakafnya gini inna woha la yastahyi, terus wakaf. Ayo prono. Mulane wong-wong sing korek suarane apik koyo do tobat, belajar maknane Quran. Kadang wakofe iku fatal. Yo ono sing wakof ngene misale. Apa itu innama yastajibul ladzina yasmauna wal mauta. Berarti artinya terus piye? Dadi sing nampa dakwahe pangeran iku wong. Kulo niku cara pantes wae ngarang bapak kok fasal, tapi wong kira-kira do angel bali lois rugi. Jadi yang keliru di Indonesia ini kritik saya terbuka pada yang belajar tajwid hanya makhraj. Sebetulnya dulu definisi tajwid itu tidak hanya makhraj, termasuk ma'rifatul wukuf wal wusul. Makanya nenggone Jazariyah wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wukufi. Jadi wakaf itu inti tajwid, tapi sekarang wong muni ahli tajwid itu maknane makhrote tok. Wakaf asal jeblok sehingga ana wong wakaf inna wa la yastahi. Ya prono. Tapi zaman nak sing sok sempurna itu sok, ya sudah lah. Sisi tombowai, zaman akhir tombowai. Cuma sebetulnya kalau mau belajar tajwid itu ya sak paket belajar wakaf dan wasol. Karena sekali salah itu fatal. Pemene wakaf juz 41. Wakadzalika haqqat kalimatu rabbika alladziina kafaru annahum ashabun nari alladziina yahmiluna al'arsya malah tuduh malaikat Jibril. Mergo niku ashabun nar disifati alladziina yahmiluna al'arsya. Neraka alus. Makanya wakaf ini penting sekali. Lho kula nu gadah kitab karangane Hasan bin Hadi Asqal. Saking judulnya kitab Al Jauharul Masun fi qiraati qolun, qiraahnya Nafi yang riwayatnya qolun. Sampai saking durane Habib Hadi Hasan bin Hadi Asqal. Itu orang-orang sadat yang terkenal ahli qiraah. Sampai ngedikan gini. Sing ngapal kitab ku nem wakaf tok dakhulal jannah. Saking mangkel wong wis ora belajar. Roh tok 6 songko wakaf. Iku dakhulal. Lah aku iku apale ketan. Jadi potensi di swarga itu tinggi lah karena 6 ae swarga. Ora puluhan mungkin ratusan. Karena ya tadi fatal, kalau ndak tahu itu fatal. Ya tapi piye zaman akhir ki ape wong-wong ora sempurna. Ya sudah enggak apa-apa sudah kita seperti ini kita terima saja. Semenjak wong padha buletes untungnya Nabi ngendikan ra iku tok. Sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Semenjak iku serono seleksi. Mane kula nu salat teng putih-putih makmum ngiling-ngilingan nek imam ora usah diseleksi. Pokoke KPU ae dadi kula wis anggere ana wong imam ya. Hingga detik ini kula sering makmum. Kula sampean kapan-kapan nak tuwa ya ngimami kapan-kapan. Tapi saat ini sementara makmum wiling-wilingan nak sholat itu sesuatu yang baik, bahkan ketika diimami orang yang kurang baik. Masyur itu kan, ketika Said apa, ketika Sayyidina Utsman dikepung oleh orang-orang Khawarij, semuanya itu fusak, terus sholat didirikan. Ketika sholat didirikan, karena orang soleh-soleh itu dikepung, diimami mubtadi, orang yang sangat berdua, bahkan orang yang imam ini termasuk orang yang menghendaki Husain terbunuh, apa, Sayyid Utsman terbunuh. Orang-orang baik di dalam gedung, termasuk Sayyidina Utsman, Sayyid Hasan bin Ali, terus ada Abu Hurairah, ada beberapa itu. Terus ketika sholat didirikan itu ada yang usul ke Sayyidina Utsman, ya Utsman, apa engkau membiarkan mereka ngimami sholat sementara mereka berdua-berdua itu? Jadi Sayyidina Utsman lucu. As-sholat ahsanuma ya'malun nas. Ini ada di Bukhari. Fa'idha ahsanan nas fa'ahsin ma'ahu. Sholat itu perilaku terbaik manusia. Kalau mereka sedang sholat kan sedang baik, ya sudah enggak apa-apa kamu makmum. Setidaknya pas sholat itu sedang baik. Saking arifnya Sayyidina Utsman. Makanya saya makmum rukun ya bolak-balik. Setidaknya pas sholat itu pas waras. Lah kok pas beto-beto ya pas ra tanut. Pas sholat Pak Mustofa itu pas sholat ya tanut. Tapi nak pas turu ngaji ora tanut. Jadi sementing itu pas sholat itu kearifan. Aku lo makmum wong bolak-balik. Kecewa ya bolak-balik tapi adus. Mulane kula mantep. Kula mantep dosa kula disuwara, kula husnudzon be pangeran. Wong pangeran dawuh anak idzoni abdi. Kalau ini zaman melarat, saya kira orang juga, tapi kalau ini itu yang melarat di bangsa ini. Moro Jogja ini betul kerdus, kalian santri kalau kali. Kalau ini zaman melarat itu di santri, jadi sepakat kiai, jadi melarat lah. Belum-belum zaman melarat itu saya ngorek kitab mahal, kitab tertinggi loh. Setelah Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahhab itu tetap banyak santri sarang yang ikut saya karena ingin ngaji saya mahal, padahal tamat aliyah sarang. Jadi mulai dulu saya di Jogja pertama itu mahal, saya kira tak ada nona soil bibat, lagi nak gelem. Sorokan loh tapi juga si mojo tak balenin lah mulang nopo mahal gitu. Tapi sekali raiso tak usir. Itu makmum lalai itu lung aku itu bada sufi sama naruhan bada sufi pas antara Pati Purwodadi itu sudah masuk Purwodadi itu wae jumatan pulau nu yuwo di pangeran senajan tono kawal sing darani musafir oleh nopo ninggal apa jumat pulau musafir tenan misalnya pulau teng naruhan ya ora omahku. Singkat cerita aku tetap berdoa. Padahal gue kerja sekali perjuangan sholat. Dari wudhunya gue neng kali. Sing Jumatan mau 16. Imamnya mau coba Fatihah itu orang jihad. Yakin. Aku sih yakin Pangeran Ranompo gue ramen tolo. Wes aku yakin aku ya. Wadi ya wes. Walham walrobu sholat. Yakin sekali jauh. Melani kulon semenjak itu rapanatik tajwid. Ono wong makrote apik tapi engke, makrote keliru tapi jihad. Bayangno sik mentolo lah pangeran nolak iku. Berarti mun Ustina siro. Aku salat nganti nangis. Sampai dongaku tak rubah ya Allah. Anta akramu min antarudda salata hadratul jenengan terlalu mulia untuk menolak. Kula sing menusa ati kula atos, mumpa kula zuri mon kula tampa. Jenengan Rahman Rahim. Cek tegane jenengan batal to salate tiyang niki. Ampun Gusti jenengan tampa mawon. Mbok nak mboten ditampa kula ora usah tampa pisan wis. Insyaallah. Tapi kula tetep majibno makrot iki mau cerita, kowe ora usah melok-melok, aja terus sensitif. Kok cah wedok sensitif. Gus, kok gak majibno makrot? Sembrono, ya tetep wajib makrot, wajib. Cara Imam Jazari sebuti seperti wahakada menyuilain anawa wasolain. Jadi Quran harus dibaca dengan tajwid karena mulai dulu ya Quran dari Rasul sampai kita ya dengan apa? Tajwid. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang tajwid itu enggak bisa kamu wajibkan tadi. Daerah itu sudah terbelakang. Ba'idun minal ulama. Singkat cerita setelah saya sholat Jumatan tadi, santri saya dua itu ya agak. Dia sesuai prosedur fikih kalau enggak sampai 40 itu ya ada, dan dia yakin kalau iktima mukori'in bi umi'in itu tidak sah. Mau dia bisa ngaji mahal, dia tidak tiru. Wong korek makmum wong umi itu dia ini ya ada. Tapi aku tidak ada. Orang pernah ada sebuah takut, ikut sudah jenis ada, tidak ada. Aku tidak ada, aku mari takabur. Kaya-kaya sholat Tuhan aku sudah ditompok. Terus aku spekulasi, tidak sewan pangeran, aduk rata kabur, dibang ya ada. Terus aku ya tetap ya ada, aku rasa. Abi ada gue sampai isen gue pikiran gusti jenengan gue uang mulia dat yang mulia gak mungkin nah nolak sholatnya tiang nih gue saat 16 lah pun. Jadi aku raya ada gue khawatir ujuk khawatir takabur mau sok pangeran ranyol rangesano sholatnya uang sing jihad mu ubar runtuh sen mama aku dulu aku sakit dah mau coba fatihan uang geger ya kau uang kelahiran lu kau uang kelahiran angel temen contohnya. Nah mbon niku akhirnya makas tu sini nah saya bertahun-tahun seperti itu. Tapi wong alim sak dunya mesti kembar. Pas niku kula yo ora roh takbir. Alal hak pas itu saya enggak tahu takbirnya. Bahwa salat Jumatan 16 17 itu sah. Pokoke junal arba'in itu sah. Singkat cerita suatu saat saya dapat kitab. Ya era-era sekarang itu dapat kitab namanya Tazkirun Nas. Dikarang seorang habib alim alama namanya Tazkirun Nas. Beliau ngendikan dalam kampung tertentu yang masyarakatnya dunal arba'in enggak apa-apa sholat tidak usah sampai apa 40 dan sah. Terus beliau cerita, saya pernah kata beliau cerita sebagian wali abdal pernah sholat di satu kampung di abad itu makmumnya mau 11 jumatan, terus ditanya sama muridnya ya habib ini orang 14 kok kamu tetap jumatan di sini ono aku podo bek wong sewu. Jadi ya dadi akhire ono wong makmum alim sanggep ae ono wong angan-angan juga bener. Fa'inna faqihan wahidan mutawari'a asaddu ala syaitani min alfi abidi. Berarti bandrole wong alim sitok iku karo wong. Aku geger-geger dhewe iki mau wong 16 tambah aku sitok. Misale aku ra 1000 nak trimo 20 cek. Lah. Buate cek ana lah nak trimo 50 lah cek ana lho. Yes. Dongkak. Karena tadi ini penting ya supaya kita ini tidak angkuh. Iada dalam konteks ikhtiyat memang baik, tapi kadang melahirkan takabur. Saya iki ana wong makrote apik mau digukiro ah engkek. Bariku untuk hadiah umroh. Berarti nek ning ngitmai Quran nak trimo entuk. Kowe ngerti entuk, entuk iku mendapat. Yo to. Tapi aku ora muni haram lho. Ana wong kiroae wati, makrote apik. Engkek juara kiroah paling untuk umroh. Diundang presiden, diundang menteri, amin kiroah ning kabupaten, entak entuk. Imam masjid iki wacane keliru tapi mungkin pendiri masjid, mungkin si digawe wakofan tanahe. Dekne macane Quran rafaseh tapi memberi ke Islam, tanahe diwakofno ke masjid. Nunggone masyarakat 16 gawe masjid. Dia pendiri Jumatan pertama di kampung situ. Gak tahu untuk apa kok Islam. Kowe pinter entak entuk kok Islam. Terus kowe ketemu pangeran ayo. Kowe kok goblok makrojem tapi pertama wonten masjid iku kula. Lah sing fasih makrojem kowe kok fasih makrojem. Hadiahe opo untuk umroh? Ya wis umroh ae. Swarga ben iku wong iki. Kena dikonono pangeran. Ya aku ya ora bayangno tenan iki misale misale. Saiki ciri utama ngitmai Islam ngekeki tantuk ayo jawab. Ayo jawab. Ngekeki yun fikun. Mulane kula kadang dadi wong alim isin perkara ini. Lha kula mboten sombong, kula sering nyetak Quran, nganggo dhuwit kula. Ya sebagian diuruni donatur, sebagian dhuwit kula. Mergo kula isin, kula wis sering disalami template tiyang, sehingga saya harus pernah memberi Quran. Di puluhan juta mboten sak juta orang. Karena saya malu sering mendapat dari Quran saya harus memberi. Kula nopo ana kitab wong nganti lali jumlahe. Saking saya ini biasa kecel wong alim untuk salam template, masa saya enggak memberi. Karena tadi, saya untuk ganjaran itu memberi, yun fikun itu memberi aliyatul ulya khairum aliyatis. Nah tapi aku yang misalnya Quran wajah tenanan, juara lomba untuk umroh, untuk penghormatan ya orang haram, nah haramnya orang kan. Tapi ke wani ketemu pangeran hubunganmu sama Islam sama mentok itu wani nah wani yang mau kok wani kalau aku jauh, kesti wani siap kalau dikocok goblok, aku pulak balik, kalau ya wadi gara-gara apa goblok, ya ngaji nih goblok, goblok asli goblok tapi yang kampungnya itu pendiri masjid tanahnya wadi, ini imam pertama yaudah ini lo nak cerita sampai aku terawih tak tili, aku pengen walu lah, aku Muhammadiyah TNU ya, nah, terawih kok walu lala gus, gus malah pertama aku ditus gus, ngaji papat ya rapuh sementing sholat roh lah gus ngaji tetap wong alim, lu gus ngaji loh wong alim keras lah tetap cuman gus ngaji gak apa-apa papat sih walu tapi niatnya aja terawih pokoknya Ramadan di orang ada bedanya. Jadi pertama gaya terawih terus muda walu muda nolak ini tak tiri itu serang pulau gue blok aja tapi pendiri masjid. Kue pinter di sewa masjid kabupaten untuk servis ayo. Untuk peti lah kawan. Yo nak apa ya? Apa uang siar? Dua kulo ya seneng kang. Tetap mau nawang fase, mau cuman masjid kabupaten seneng. Kue jodaran aku terenggi, kulo rap potongan terenggi. Tapi nak di ini ku mau luhur ngerasa penting kanggo Islam tak protes. Banyak di dunia sana orang yang memberi Islam. Mbok yo mikir. Kadang sing bodoh memberi kita menerima. Mulane kula suwun, saiki ibadah wis ses biasa wae. Akhire bojone mung santri kula, nate derek kula teng Jogja. Wami derek. Wong nganti saiki nek salat ya makmum bedene. Aku ya muni. Aku anggap apa dia Gus, kulon mulai teng Jogja bertahun-tahun kulon nak sholat mam. Gus kali-kali jinan imam aku, aku si imam aku, gue nak mau ngaji be aku, masa imam kok bolak balik aku. Jadi gue rok sumpah ini keren, keren. Tahu imam aku wong alim, tapi kulon keren ya. Jadi kok Mustafa sih, ah, Gus pak jadi sopan alim, tak sholat makmum aku. Utangine lah Mus. Salate ku anut aku. Rukuke wae ngenteni aku. Lho masyhur. Dadi sahabat sing kasil imami Nabi mu sitok jeneng Abdurrahman bin Auf sinten? Abu Bakar pernah ape ngimami kabeh gak sido masyhur Nabi gerah salat nang masjid di imami sinten? Abu Bakar. Pas Abu Bakar mentakbir dengar ada suara Nabi, terus Abu Bakar tak akhara mundur, terus Nabi akhirnya maju. Tapi Nabi maju pun sempat ngendikan memberi isyarah ankum makanan, kamu di situ saja. Yang kasil pernah jadi imam sukses itu Abdurrahman bin Auf. Dan ini jarang, masyur. Abdurrahman bin Auf itu di perjalanan dari Rasulullah, banyak orang. Nabi itu kan fanatik awal waktu, sehingga ketika Nabi gak ada juga entah cari apa gitu. Sholat masuk, terus sholat. Sehingga imamnya Abdurrahman bin Auf, setelah dua rakaat Nabi datang, diterus nawah. Makanya dengan ilmu hadis ana naduman walam yusol lil Mustafa khulfa ahad ilabna aufin walahul fadlul abad. Rasulullah itu gak pernah sukses jadi makmum kecuali makmum Abdurrahman bin Auf walahul fadlul abad. Gara-gara itu punya keutamaan sing selawas-selawas. Mulane nek Abdurrahman orang getak kok wong, "Ah, kira tau imam iki kaji Nabi." Aku wis tau. Sukses pisan nganti salam. Ya ditakoki, "Lha kok ya ora Nabi ra?" Ya ora. Jadi ya ada sahabat ini. Nah, Abu Bakar kan terlalu sopan. Jadi mudah. Abdurrahman juga sekali-kali.